Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqallah, haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Pada kesempatan lalu kita sudah membaca dan menyelesaikan syarah atau keterangan hadits Abi Hurairah, hadits yang pertama pada babul imamah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yahsha allazi yarfa'u ra'sa qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himar. Tidakkah seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya, yakni sebelum imamnya mengangkat kepalanya, dia takut untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kepalanya menjadi kepala himar, keledai, atau menjadikan bentuknya seperti rupa keledai. Kita sudah mempelajari beberapa perkara yang bisa dipetik dari hadis ini, termasuk kesimpulan tentang permasalahan musabaqatul imam, ya, kesimpulan tentang permasalahan hukum mendahului imam. Saya sebutkan pada kesempatan lalu, yakni kesimpulan dan tarjih dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah terkait dengan permasalahan musabaqatul imam ini. Baik, mendahului imam dengan sengaja, baik itu terkait dengan perkara rukun ataupun hal yang terkait dengan yang selainnya, ada di kewajiban-kewajiban sholat, ya, jika dilakukan dengan sengaja dan aliman mengetahui hukumnya, maka sholatnya batal, ya, sholatnya batal. Kemudian maka dia wajib untuk apa? Untuk kembali, ya, kembali pada gerakan sebelumnya. Ketika hilang udzurnya, dia sadar, ya, sudah mendahului imam. Jika tidak dilakukan, sah. Baik. Jika misalnya dia sudah mengetahui bahwa imam belum melakukan, ya, tapi dia tetap pada gerakan tersebut, tidak kembali, apa hukumnya soleh salatnya? Maka salatnya batal karena udzurnya hilang, ya. Jadi ini kesimpulan tentang mendahului imam, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa siapa yang mendahului imam baik pada perkara rukun ataupun selainnya, ya, aliman zakiran, dalam keadaan dia sudah mengetahui tentang perkara tersebut, yakni larangan untuk mendahului imam, kemudian zakiran, dia lakukan itu dengan sadar, ya, dia lakukan dengan sadar, maka sholatnya batal. Baik. Jika dia lakukan mungkin karena jahil, dia tidak mengetahui hukum, atau nasian, dia lupa, ya, dia lakukan tersebut, dia mendahului imamnya, maka tidak batal sholatnya. Ya. Tetapi jika dia sadar, dia telah mendahuluinya, maka wajib untuk dia segera kembali kepada gerakan sebelumnya, sehingga dia bisa mengikuti imamnya. Jika dia sadar, ya, atau dia mengetahui hukum tidak bolehnya, tetapi dia tidak kembali kepada gerakan sebelumnya, maka ya tidak sah salatnya. Tapi dari sini menunjukkan kepada kita sekali lagi, kenapa di hadis ini Nabi SAW yakni mengancam dengan ancaman yang keras, ya, untuk diubah, ya, kepala orang tersebut menjadi khimar atau rupanya seperti khimar, atau sebagaimana yang disebutkan, ya, seandainya pun secara zahir, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah rupanya, tetapi secara batinnya seperti khimar, bodoh, ya. Karena bagaimanapun sekali lagi dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari sholatnya, ya. Dengan mendahului imam sholatnya menjadi tidak sah jika dia mengerti ilmunya, melakukannya dengan sadar, ya. Sehingga tidak ada sekali lagi manfaat yang bisa dipetik, ya, oleh seorang yang mendahului imam, ya. Karena bagaimanapun sekali lagi dia mendahului imam pada sekian banyak gerakan, kalau itu dia lakukan dengan jahil, ya, tidak batal sholatnya. Tetapi ketahuilah bahwa dia tidak akan bisa mendahului imamnya selesai dari sholatnya. Ada pun terkait dengan dalil ketika seorang melakukan atau mendahului gerakan imam karena jahil, tidak mengerti hukum, atau karena nasian, lupa, atau dia lakukan itu tanpa sengaja atau sebab uzur yang lain, adalah hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, dari sahabat Abdullah ibn Shaddad, dari ayahnya, yakni Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Shaddad, mengatakan Shaddad ibn Aus mengatakan, qala, yakni kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isya'i wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Kata Shaddad ibn Aus, wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar menemui kami pada salah satu di antara dua salat isya, maksudnya imam maghrib atau isya. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Ketika itu beliau membawa Hasan atau Husain. Ya, di sini rawi syak apakah yang dibawa itu Hasan atau Husain. Dan ini tidak mempengaruhi keabsahan dari hadis ini, dikarenakan yang terpenting yakni hukum yang bisa dipetik dari hadis ini. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau maju, fawadda'ahu, kemudian beliau meletakkan cucunya tersebut, imma Hasan atau Husain. Abu Hari, Hasan Husain ini kembar bukan? Tidak tahu? Nah, bukan, ya, bukan kembar. Maka beliau meletakkan cucunya tersebut. Thumma kabbara lissalah. Kemudian beliau takbir, ya, untuk mengawali salatnya. Fasalla. Fasajada. Baina dhahranai salatihi. Sajdatan attalaha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun salat, kemudian sampai pada yakni gerakan sujud pada salat beliau, dan beliau ya sujud sajdatan atalaha, sujud dengan sujud yang beliau panjangkan. Qala abi, kata Abdullah ibn Shaddad, ayahku berkata, yakni Shaddad ibn Aus bercerita tentang dirinya. Ini beliau dalam kondisi bermakmum bersama Nabi SAW. Farafa'tu ra'si. Ya. Maka ketika Nabi SAW sujud, panjang sujudnya, maka aku pun mengangkat kepalaku. Ini kan mendahului imam, ya. Wa idza as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Ternyata ya didapati as-sabi, ya. Yani anak lelaki tersebut, yani yang dimaksud Hasan atau Husain, ya, sedang berada di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai ya, kuda-kudaannya, ya. Kemudian ya, syahid dari hadis ini, kata Shaddad ibn Aus, faraja'tu ila sujudi, maka aku pun kembali kepada sujudku. Ya, aku pun kembali kepada sujudku. Al-hadith. Sisi pendalilan dari hadith ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sisi pendalilannya, ya, tidak memerintahkan Shaddad ibn Aus untuk mengulangi salatnya. Ya, menunjukkan bahwa ketika beliau ya melakukan itu karena menyangka telah terjadi sesuatu pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kemudian mengangkat kepalanya dari sujudnya, kemudian segera beliau ketika melihat Nabi masih sujud kembali kepada sujudnya. Di sini Nabi tidak memerintahkan Shaddad ibn Aus untuk mengulangi salatnya, menunjukkan sah salatnya dan kewajiban bagi seorang yang karena uzur, ya, dia mendahului imam bukan karena kesengajaan, untuk dia segera kembali kepada gerakan yang sebelumnya sehingga dia bisa mengikuti imamnya. Kemudian ada pertanyaan terkait hadis di atas, karena seorang imam salat tidak berharap makmumnya mendahuluinya, maka ketika takbir intiqal imam tersebut mengakhirkannya, dalam artian ketika takbir tidak pada atau bersamaan dengan gerakan, akan tetapi setelah sujud imam tersebut baru bertakbir, dan begitu pula pada pergerakan yang lain imam tersebut menyelesaikan gerakannya baru bertakbir. Apakah hal ini sesuatu yang fatal, karena sebagian kami melihat kondisi imam yang demikian. Baik, mohon penjelasannya. Iya, yang seperti ini termasuk sesuatu yang fatal. Jadi seorang imam, dia berusaha untuk menjaga ya sahnya salat orang lain dengan menjadikan rusaknya salatnya. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Syarhul Mumti' terkait dengan masalah ini beliau menyatakan wal gharib dan hal yang janggal aneh ya. Anna ba'da al-a'immah al-juhal, pas sebagian imam yang disifati oleh beliau al-juhal yang bodoh di antara sebagian imam-imam yang bodoh, ijtahada ijtihadan khatian, berijtihad ya dengan ijtihad yang salah. Apa bentuknya? Waqala, sebagian di antara mereka mengatakan la ukabbiru hatta asila ila ruku'. Beliau mencontohkan sebagian dari mereka mengatakan saya tidak akan takbir membaca Allahu Akbar ya pada intikal tersebut kecuali saya sudah sampai ruku, artinya sudah ruku ya, punggungnya sudah lurus seperti itu. Nah, ini baru Allahu Akbar. Demikian juga semisalnya pada sujud ya, dia sudah menempelkan 7 anggota sujudnya baru takbir. Apa alasannya? Li annani law kabbartu qabla an asila ila ruku' la sabaqanil ma'mumun fayahwawna qabla an asila ila ruku'. Karena kalau saya bertakbir sebelum saya sampai pada gerakan ruku' ya, niscaya para makmum itu akan mendahului saya. Soalnya kalau imamnya sudah sepuh ya, makmumnya muda-muda ya, itu kan butuh waktu ya untuk bisa berisi ruku. Sehingga kata imam ini, jangan-jangan mereka merundukkan yakni punggung mereka untuk sampai pada gerakan ruku padahal aku sendiri belum sampai ke gerakan ruku tersebut. Ya, wa rubba wasalu ila ruku qabla an asila ilaihi, dan bisa jadi mereka sudah sampai pada gerakan ruku sebelum saya sampai padanya. Ini alasannya. Jadi kenapa dia bertakbirnya setelah pada rukun berikutnya, ya, tidak pada pergerakan menuju rukun berikutnya. Padahal yang semestinya, ya, takbir intiqal ini atau zikir intiqal ini dilakukan pada pergerakan, bukan pada ketika seorang masih berdiri hendak ruku di situ dia bertakbir. Bukan pula setelah sampai pada ruku, tapi pada pergerakannya. Baik, dan ini hal yang perlu untuk diingat oleh semuanya. Karena ini zikir ketika intiqal, ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya atau kepada gerakan yang lainnya. Jadi jangan sampai dibaca sebelum bergerak atau dibacanya takbir tersebut setelah sampai pada gerakan berikutnya, ini tidak benar. Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa hadza min gharaibil ijtihad." Dan ini termasuk di antara gharaib al-ijtihad. Di antara keanehan-keanehan ijtihad. Karena munculnya dari bukan mujtahid, ya. Dan betapa banyak kita mendapati di masa kita, ya, mujtahidun yang mereka bukan orang-orang yang pada kadarnya. Jadi ijtihad yang gharib, terlebih ya di masa kita, imma ijtihad seperti ini, ya, yang hakikatnya adalah istihsanat. Ya, yang kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'a. Ya, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang istihsan, menganggap baik ya suatu perkara yang tidak datang keterangan dari syariat tentang baiknya perkara tersebut, maka dia telah menetapkan satu syariat. Dan ini termasuk di antara perkara yang nantinya sampai pada apa? Bidah di dalam permasalahan agama. Ima ijtihad seperti itu atau ya, zaman sekarang browsing ya. Cari informasi ini, informasi itu. Ya. Dan berapa banyak di antara orang yang tersesat itu sebabnya dari browsing. Makanya di sini sekali lagi penting dan sangat penting untuk kita jangan sampai punya anggapan bahwa berbagai media yang ditemukan di masa kita itu mencukupkan dari menghadiri majelis ilmu. Ya, tidak boleh ada pemikiran yang semisal itu. Ambil misal, ya, syubhat tentang tidak bolehnya pemberian pembelajaran calistung. Ya, masih ingat ya syubhat ini? Ternyata ini, ya, sesuatu yang tersebar bukan hanya di sebagian tempat. Ya, di beberapa tempat sebagian asatidzah tanya tentang syubhat ini. Tidak bolehnya calistung diberikan sebelum usia berapa, Bukhari? Sudah lupa? Saya ingatkan lagi. Ya. Ya. Ternyata dimunculkan di situ tulisan artikel sebagian ya tokoh pendidikan perempuan kalau tidak salah dalam tulisan tersebut yang beralasan bahwa masalah sholat saja itu baru disuruh usia berapa? 7 tahun. Apalagi masalah membaca, menulis dan berhitung. Ya, padahal sholat ini perkara yang sangat penting, rukun Islam yang kedua. Itu baru disuruh pada usia 7 tahun. Subhanallah. Ya, ini mujtahidah. Ya, mujtahidah, ya. Tapi bukan orang yang memiliki kapasitasnya. Ya, sehingga akhirnya menafikan sekian banyak tarbiyah yang dilakukan oleh salafus salih. Ya, para salafus salih mereka mendidik anak-anak mereka dari usia mulai tumbuhnya kuku-kuku mereka. Dikenal di masa mereka ada katatib, ya, semacam rumah-rumah kecil untuk pembelajaran membaca, menulis. Ya. Mungkin kalau ketika itu kalau disini loh kan Imam Syafi'i dari kecil sudah hafal, loh itu kan Imam Syafi'i katanya. Ya. Padahal kita tahu a'immah di umat ini bukan hanya Imam Syafi'i. Dan rata-rata mereka menghafalkan, menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka itu sebelum usia 10 tahun. Ya. Kira-kira membaca sendiri dari talqin ini. Ya. Ini contoh. Ya. Maka hati-hati sekali lagi dari ijtihadat ya, al-gharibah. Ijtihad-ijtihad yang aneh. Yang janggal, ya, termasuk ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Ternyata ada sebagian yang berprinsip, loh saya kan tidak dilarang seperti ini. Jadi tahu kalau itu keliru kalau sudah ada larangan. Ya. Ini juga prinsip yang fatal menyalahi prinsip yang baku di dalam akidah. Atau di dalam manhaj yakni al ilmu qabla al qaul wal amal. Kemudian kata Syaikh Ibnu Utsaimin selanjutnya wa hadha min gharaibil ijtihad an tufsida ibadataka ala qauli ba'dil ulama li tashihi ibadati ghairika alladhi laisa ma'muran bi ayyi sabiqaka bal umira bimutaba'atika. Maka ini termasuk di antara ijtihad yang janggal. Engkau merusak ibadahmu, ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama, ya, yang menunjukkan bahwa ibadahnya rusak, ini menurut pandangan sebagian ulama, demi untuk memperbaiki ibadah orang lain. Jadi merusak ibadah sendiri demi untuk memperbaiki ibadah orang lain. Yang sesungguhnya dia tidak diperintahkan untuk mendahuluimu. Ya, bahkan dia, yakni makmum, diperintahkan untuk mengikutimu sebagai imam. Kemudian kata beliau, walihada nakulu, atas dasar itu kami katakan, hada ijtihadun fi ghairi mahallihi. Ini ijtihad yang bukan pada tempatnya. Wa nusammi al-mujtahida hada al-ijtihad, dan aku menyebut mujtahid ijtihad ini jahilan jahlan murakkaban, sebagai seorang yang jahil, jahlan murakkaban, kejahilan yang rangkap, ya, murakkab, rangkap. Ya, di sana ada jahlun basit, ya, ada jahlun murakkab. Ya, jahlun basit ini seorang bodoh dan dia sadar kalau dia bodoh, ya. Dan orang yang seperti ini diharapkan kebaikannya. Orang yang bodoh sadar akan kebodohannya, diharapkan kebaikannya, karena dia dengan sadar kalau dirinya bodoh akan belajar dan mudah untuk dibenahi orang yang seperti ini. Ya. Tetapi jahil murakkab, ya, jahil tentang perkara syariat, tetapi dia menganggap dirinya sebagai seorang alim. Ya. Sehingga ketika dibenahi, ya, menyanggah, membantah, ya, karena merasa dirinya berilmu. Sehingga orang yang seperti ini sulit untuk diharapkan kebaikannya. Ini jahil murakkab, wal'iyadz billah. Kami pernah salat di suatu masjid yang imamnya bacaannya tidak terlalu keras. Pada saat sujud kami mendengar takbir. Ternyata takbir itu untuk sujud yang kedua. Jadi kami bangkit untuk duduk di antara dua sujud dan langsung sujud lagi. Jadi tidak membaca zikir kalau satu kali. Jangan katakan robik fili. Ya. Berarti kami ketinggalan rukun duduk di antara dua sujud. Ya. Sahkah sholat kami? Kalau seorang menghadapi kondisi yang seperti ini, ya, dia berusaha untuk mengejar ketinggalannya, ya, tertinggalnya, karena ini bukan karena kesengajaan, ya, menunda dari mutaba'atul imam. Jadi dia melakukan gerakan yang ringan, ya, kalau misalnya biasanya 3 kali, ya, minimal sahnya kan 1 kali, ya, baik ketika duduk di antara 2 sujud, kemudian untuk mengejar gerakan imam berikutnya. Baik, seperti kalau ada kasus, ya, seorang misalnya tiba-tiba terlelap gitu dalam sholatnya, mungkin, ya, ya, sehingga tahu-tahu tertinggal dari imamnya, mungkin karena capek sekali, ya, habis camping mungkin seperti itu. Ya. Maka segera dia mengejar gerakan imam tersebut. Ini dan ini dia tanpa menyengaja. Jadi dia segera mengejar tertinggalnya dari gerakan imam. Tapi kita masuk hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadith ats-tsani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innamal ju'ila al-imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi fa'idha kabbara fakabbiru wa'idha raka'a farka'u wa'idha qala sami'allahu liman hamidah fa'kulu rabbana walakal hamdu wa'idha sajada fasjudu wa'idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un. Wa fi ma'nahu hadithu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa ashara ilaihim an ijlisu falamma sarafa qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهو الحديث الثالث dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau telah bersabda innama ju'ilal imamu liyutamma bih, hanyalah sesungguhnya dijadikan seorang imam itu, yakni imam dalam salat, liyutamma bih, ya, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Faida kabbara fakabbiru, maka apabila sang imam telah bertakbir, ya, mengucapkan Allahu Akbar, yang dengannya dia masuk ke dalam salatnya, fakabbiru, ya, maka bertakbirlah kalian, ya. Di sini Nabi SAW, ya, pada perintahnya ini menggunakan, ya, harf atau fa, ya, menunjukkan tertib, ya, biduni tarakhi, tertib, ya, yakni urut mengikuti, ya, tanpa menunda. Jadi jika imam takbir maka bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila sang imam ruku maka ruku'lah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, dan apabila imam mengucapkan tasmi', yakni bacaan sami'allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu, maka hendaklah kalian mengucapkan rabbana walakal hamdu. Terkait dengan ini, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa pada sholat berjamaah kewajiban bagi imam adalah tasmi', dan kewajiban bagi makmum adalah tahmid. Ya, jadi imam ketika bangkit, ya, dari rukuknya mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis ini, pendapat sebagian ulama, makmum ketika bangkit dari rukuknya mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Ya, ini pada salat berjamaah. Adapun pada kondisi seorang salat munfaridan, maka tasmi' ini kewajiban baginya, demikian juga, ya, ketika dia i'tidal. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun yang lainnya menyatakan bahwa hadis ini bukan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa makmum tidak membaca tasmi'. Tetapi untuk menunjukkan ya bahwa dia ketika tahmid itu tidak mendahului imamnya. Ya. Kenapa? Karena tasmi' ini adalah zikir intiqal. Ya, zikir intiqal dari mana ke mana? Kita rukuk menuju yakni berdiri, i'tidal. Sehingga ya. Ini dibaca pada saat tadi, saat pergerakan dari rukuk menuju i'tidal. Ya, kemudian bacaan Rabbana walakal hamd sebagaimana kita ketahui, ini bacaan zikir ketika i'tidal. Ya. Zikir ketika i'tidal. Seandainya seorang makmum ya membaca ini pada saat intiqal, dia meletakkan zikir bukan pada tempatnya. Ya. Bukan pada tempatnya. Ya, sehingga apa yang dia baca setelah itu ketika i'tidal. Ya. Mungkin akan ada yang mengatakan ya, kan ada zikir-zikir yang lain. Baik. Ya, selain ini. Wallahu a'lam. Ya. Pendapat yang kedua ini, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana pada sifat salat beliau. Dan ini wallahu a'lam, ya, sampai sejauh ini yang kami memandang arjah, ya, lebih rajih dari pendapat yang ada tentang permasalahan ini. Kemudian wa idza sajada fasjudu. Apabila sang imam sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan apabila imam salat dalam keadaan duduk, ya, karena mungkin imam tersebut sakit, maka salatlah kalian semua juga dalam keadaan duduk, meskipun makmum memiliki kemampuan untuk berdiri. Meskipun makmum memiliki kemampuan untuk berdiri, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Hurairah ini memerintahkan mereka untuk duduk sebagaimana imamnya. Semana dengan hadis di atas, hadis Aisyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah salat di rumahnya wa huwa syakin, beliau dalam keadaan sakit ketika itu. Jadi ada bagian tubuh yang sakit, sehingga beliau pun salat di rumah. Fa shalla jalisan. Maka beliau salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Dan ketika itu ya beberapa sahabat yang menjenguk beliau sallallahu alaihi wasallam salat di belakang beliau dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka dalam keadaan duduk, sementara para sahabat berdiri karena mereka mampu berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada mereka. Ya, ini sudah kita bahas, kita pelajari terkait dengan gerakan selain gerakan salat yang dibolehkan. Ya, dilakukan. Jadi diantaranya untuk islah salat, untuk memperbaiki salat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ya. Kenapa? Dengan isyarat, karena di dalam salat tidak boleh berbicara. Falamma sarafa, ketika beliau selesai dari salatnya, qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam ruku maka rukulah, dan apabila imam bangkit dari rukunya maka bangkitlah kalian dari ruku kalian. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana wa lakal hamdu. Kemudian kata Nabi, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Apabila dia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semua julusan, dalam keadaan duduk pula. Baik. Ini dua hadis yang kita baca, insyaallah keterangan dari hadis ini akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.